salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قلتُ aku berkata فما الفرق بين تأويل هؤلاء الباطنية للقرآن وتأويل القاديانية ومحمد عبده ومن تبعه لأحاديث النزول والدجال بذلك التأويل الباطل بداهة. Apa bedanya antara takwil orang-orang batiniyah ini terhadap Al-Quran? Contoh takwil orang-orang batiniyah terhadap Al-Quran adalah mereka memaknakan haji dengan pergi ke masyayikh mereka atau ke makam-makam masyayikh mereka. Dan takwil orang-orang qadianiyah, contoh takwil orang-orang qadianiyah sebagaimana telah berlalu firman Allah Ta'ala, wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Mirza Ghulam Ahmad, mengklaim bahwa nama Ahmad yang disebutkan dalam ayat ini adalah dirinya. Dan takwil Muhammad Abduh dan orang-orang yang mengikutinya terhadap hadis-hadis tentang turunnya Isa alaihissalam dan tentang Dajjal dengan takwil yang batil tersebut, yang merupakan sebuah sangkaan belaka. Telah berlalu bahwa Muhammad Abduh memaknakan Ad-Dajjal sebagai sebuah simbol mitos kedustaan dan keburukan. Adapun Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman, ia maknakan dengan penetapan syariat yang menghilangkan kedustaan dan keburukan serta mitos-mitos tersebut. Wa kaifa sakata alaihi sayyidu Rashid rahimahullahu, dan bagaimana mungkin As-Sayyid Rashid Ridha mendiamkannya, mendiamkan takwil Muhammad Abduh terhadap turunnya Isa alaihissalam dan Dajjal. Maksud Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala di sini adalah As-Sayyid Rashid Ridha, ia mencela takwil orang-orang batiniyah terhadap Al-Quran, sementara takwil Muhammad Abduh justru didiamkan dan bahkan cenderung dibela olehnya. Maka Syekh Rabi' hafizahullah mengatakan di awal paragraf tadi, apa bedanya takwil orang-orang batiniyah dengan orang-orang qadianiyah dengan takwil Muhammad abduh terhadap turunnya Isa alaihissalam dan Dajjal? Bal ta'awwala lahum ta'wilan jadidan bi anna al-ahaditha nuqilat bil ma'na. Bahkan As-Sayyid Rashid Ridha justru melakukan ta'wil yang baru untuk mereka, yaitu Muhammad abduh dan pengikutnya, dengan mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut termasuk di dalamnya yang menyebutkan tentang turunnya Isa alaihissalam dan keluarnya Dajjal dinukilkan secara makna. Walaita syi'ri, betapa mengherankannya. Hal dzalika yastalzimu radda ma sahha riwayatahu 'anil sahabati minal ma'ani fadlan 'amma tawatara 'anhum. Apakah hal tersebut berkonsekuensi penolakan terhadap makna-makna yang sahih periwayatannya dari para sahabah, apalagi yang mutawatir dari mereka? Masalan, sebagai contoh, idza tawatara 'anil sahabati anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'an syai'in kaluhumil humuril insiyati. Apabila mutawatir dari para sahabat bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam melarang sebuah perkara seperti daging keledai yang jinak, fahadha riwayatun bil ma'na qat'an, maka ini jelas merupakan periwayatan secara makna. Fahal dzalika yastalzimu radda hadzal ma'na alladhi rawahu minan nahi bi tariqin ma min turuqit ta'wili bihaitsu yu'attalu hadzan nahyu wa yasiru ka'annahu lam yarid mutlaqan. Apakah hal tersebut berkonsekuensi bahwa makna ini yang mereka para sahabat riwayatkan berupa larangan, yaitu larangan memakan daging keledai yang jinak, apakah hal itu berkonsekuensi penolakan terhadap makna yang mereka para sahabat riwayatkan berupa larangan tersebut dengan suatu jalan dari jalan-jalan ta'wil, di mana ditiadakan larangan ini dan larangan tersebut menjadi seakan-akan tidak pernah datang sama sekali? Allahumma inna hadza lahu ad-dalalul mubinu. Ya Allah, sesungguhnya ini merupakan kesesatan yang nyata. nas'alullaha ta'ala an yahmiyana minhu. Kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla melindungi kita darinya. Wa ilaika mithalan akhara min amsilati ta'wili alladhi buliya bihi ba'dul kuttabil mu'asirina minal azhariyina. Dan ambillah contoh yang lain dari contoh-contoh ta'wil. Ta'wil yang dimaksud di sini dan berlalu penyebutannya baik dalam pertemuan ini maupun pertemuan sebelumnya, yang dimaksud adalah penafsiran yang batil, yang ditimpa musibah dengannya sebagian penulis kitab di zaman ini dari kalangan tokoh-tokoh Universitas Al-Azhar. Qala Syekh Muhammad Fahim Abu Ubayyata fi ta'liqihi ala nihayatil bidayati wan nihayati al-mujalladil awwali safhati wahidin wa sab'ina. Al-Syeikh Muhammad Fahim Abu Ubayyah, salah seorang tokoh Universitas Al-Azhar, berkata di dalam catatan kakinya terhadap kitab Nihayatul Bidayah wan Nihayah, jilid yang pertama halaman 71. Ini adalah kitab karya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Muhammad Fahim Abu Ubayyah berkata di dalam catatan kakinya terhadap kitab tersebut, hal baqiya Isa alaihi salamu hatta al-ana hayyan, apakah Isa alaihi salam masih hidup sampai sekarang? Wasayan zilu ilal ardi liyujaddida da'wata ila dinillahi binafsihi, dan ia sendiri yang akan turun ke bumi untuk memperbarui dakwah menuju agama Allah. Am annal murada binuzuli Isa huwa intisaru dinil haqqi wa intisharuhu min jadidin ala yadin mukhlisatin ta'malu ala takhlisil mujtama'il insani minash syururi wal athami. Ataukah yang dimaksud dengan turunnya Isa alaihissalam adalah pembelaan terhadap agama yang benar, tersebarnya kembali agama yang benar melalui tangan-tangan yang ikhlas, yang melakukan pembersihan masyarakat manusia dari keburukan-keburukan dan dosa-dosa. Ra'yani dhahaba ila kullin minhuma fariqun minal ulama'i. Ini merupakan dua pendapat yang berpendapat dengan masing-masing dari keduanya segolongan dari kalangan para ulama. Perhatikan bagaimana Muhammad Fahim Abu Ubayyah, salah seorang tokoh Universitas Al-Azhar ini, menyebut dimaknakannya Isa, dimaknakannya turunnya Isa alaihissalam dengan pembelaan terhadap agama yang benar dan tersebarnya agama yang benar sebagai salah satu dari dua pendapat para ulama. Wahada huwa ma yuqalu bin nisbati ila dajjali, dan inilah yang dikatakan tentang Dajjal. Masih ucapan Muhammad Fahim Abu Ubayyah. Hal huwa syakhsun min lahmin wa damin yansyurul fasada wa yuhaddidul ibada wa yamliku wasailat targhibi wat tarhibi wal ifsadi. Apakah Dajjal adalah sosok yang tercipta dari atau terdiri dari daging darah? Ia menyebarkan kerusakan, mengancam para hamba. Ia memiliki sarana-sarana untuk memotivasi dan menakut-nakuti serta merusak. Hatta yuqayyadalahu Isa alaihi salamu fayaktulahu, sampai dikuasakan kepadanya Isa alaihissalam, lalu Isa alaihissalam akan membunuhnya. Am innahu ramzun lintishari syarri wa suyu'il fitnati wa du'fi nawazi'il fadilati tahubbu alaihi rihul khairi al-marmuzu ilaiha bi'Isa alaihissalamu. Ataukah Dajjal sekedar simbol menyebarnya keburukan, tersebarnya fitnah, lemahnya faktor-faktor yang mendorong kepada keutamaan-keutamaan, yang mana semua itu akan ditiup oleh angin kebaikan yang disimbolkan dengan Isa alaihissalam, lalu angin tersebut akan melenyapkan perkara-perkara tersebut dan mematikannya. Wa ta'khudhu biyadin nasi ila mahajjatil khairi wa manhajil adli wat tadayyuni, dan angin kebaikan tersebut akan mengambil tangan manusia kepada jalan kebaikan dan manhaj keadilan serta ibadah. Perhatikan bagaimana Muhammad Fahim Abu Ubayyah menukilkan dimaknakannya Dajjal sebagai sebuah simbol belaka tentang menyebarnya keburukan dan yang semisal dengannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, mengingat ada tetangga ma'had ini yang wafat, sehingga apabila ikhwah sekalian memiliki kelonggaran waktu, monggo kita bersama-sama untuk menyolatkan jenazah beliau rahimahullah wa ghafarolaha. Adapun lokasi rumah di sebelah barat ma'had lama. Jazakumullah khairan, tafaddalu wa barakallahu fikum.